Tepuk-tepuknya dulu dong buat Konata dong, biar semangat kami, yo. Dua jari di atas pertanda kita damai. Malam hari ini kita buat sejarah, kita nyanyi bareng bersama Konata. Lusut.